بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah. Kita kembali berjumpa dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan kita dengan nikmatnya atau dengan pembacaan ini kita mendapat jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين فصل ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اتصال من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. Itu kata Syekh Abi Syuja. Kita sekarang masuk bab baru yaitu tentang as-sulh. As-sulh itu artinya perjanjian damai. Sulh itu perdamaian. Kata Imam Abi Kata Syekh Abi Syuja, faslun, fasal ini membahas tentang sulh. Wa yasihu sulhu, dan perjanjian damai. Astaghfirullah. Perjanjian damai itu sah. Ma'al ikrari, dengan adanya ikrar, pernyataan. Jadi kalau enggak ada ikrarnya enggak sah. Artinya kalau sulh tapi dibarengi dengan pengingkaran yang enggak sah. Jadi ikrarnya itu harus dibarengi dengan pengakuan. Fil amwal, perjanjian damai dalam masalah harta, wa ma afdha ilaiha, artinya damainya itu dengan harta, wa ma afdha ilaiha, dan apa yang akan menjadi harta. Jadi bisa saja kan dia, contohnya ada orang yang minta damai. Ya udah, ente punya utang 20 juta, ente gak usah bayar misalnya gitu. Tapi kan nanti ente bakal dapat pembebasan atau dapat kisos dari pengadilan. Mungkin dia melaporkan tangannya dipukul atau badannya dipukul oleh orang lain, kemudian diadili orang tersebut, lalu orang tersebut dikenakan denda misalnya, dendanya sekian atau dendanya sebuah kemanfaatan. Nah, kata orang yang punya itu, udah ente gak usah bayar utang 20 juta, kita damai aja. Nah, tapi 20 juta itu damainya make kisos, ente kan bakal dapat duit kisos nanti, duit diat dari pemukulan yang terjadi sebelumnya, itu buat aneh gitu. Itu kan ketika akad belum ada hartanya, tapi afdho ilaiha, tapi itu apa keputusan hakim itu akan menjadi harta nanti. Itu yang dimaksud dengan afdho ilaiha. Jadi ketika akad damainya, akad perjanjian damai itu belum jadi harta. Karena putusan pengadilannya nanti baru berlaku mungkin sebulan kemudian. Tapi orang boleh berdamai dengan itu. Karena itu sesuatu yang akan jadi afdha ilaiha, sesuatu yang akan jadi harta. Wa huwa naw'ani, dan sulhu itu ada dua jenis dua macam, ibra'un wa mu'awadhatun, yaitu ibra itu pembebasan, wa mu'awadhah dan tukar tukar guling, tukar guling. Jadi mu'awadhah itu ya tadi, jadi ada orang yang punya piutang 20 juta, tapi dia bilang enggak apa-apa, enggak usah bayar 20 juta, gantinya pakai misalnya ya harta yang lain, ini mu'awadhah. Ditukar. Fal ibra'u, contohnya kan ada Abdullah nih. Abdullah sama Abdurrahman. Abdurrahman punya utang ke Abdullah 10 juta gitu. Lalu Abdurrahman mengatakan ke Abdullah, "Abdullah, bagaimana kalau kita damai aja? Kita aneh enggak punya duit 10 juta ini, rasanya susah nih sampai kapan juga. Nah, itu di rumah aneh punya misalnya aneh ada TV, aneh ada kulkas." Jadi itu namanya mu'awadhah. Nilai utang yang 20 juta, mu'awadhah ditukar dengan barang yang dia punya itu. Itu namanya mu'awadhah. As-sulhu bil mu'awadhah. Fal ibra'u, sedangkan yang disebut dengan ibra', ibra' itu iktisarun, pemotongan min haqqihi ala ba'dih, itu memotong dari haknya. Jadi haknya tuh misalnya 20 juta, ala ba'dih, tapi dibebaskan sebahagiannya saja. Dia punya 20 juta, tapi dia kesian, dahlah nanti gak usah bayar 20 juta. Aneh bebasin setengahnya misalnya. Aneh bebasin 1/3 misalnya begitu. Itu namanya ibro. Ibro itu pembebasan. Jadi, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat yang punya utang, lalu ya dibebasin aja. Dan dibebasinya tidak mesti semuanya, boleh setengahnya, sepertiganya, dan seterusnya. Wala yajuzu fi'luhu bi ala syartin, dan tidak boleh ibra itu melakukan pembebasan terhadap apa namanya haknya tersebut ala syartin, enggak boleh pakai syarat. Ente kan punya utang 20 juta, aman aneh kesian sama ente. Udah enggak apa-apa 20 jutanya aneh kurangin dah. Aneh bebasin setengahnya, ente bayar 10 juta aja. Tapi syaratnya, ini mobil, kalau aneh pakai ente jangan, itu kan ada syarat, gak boleh. Jadi syaratnya itu tidak boleh, ibro itu tidak boleh maka syarat. Emang dibebasin ya bebasin. Wal mu'awadhatu, dan yang namanya usulhu al mu'awadhah, perjanjian damai, dan itu bentuknya mu'awadhah, tukar-mentukar, ya ini uduluhu, berudul itu maksudnya belok. Auduluhu han hakihi, dia berbelok dari haknya ila gairihi kepada benda lain. Haknya 20 juta, ya itu gue gak apa-apa gak dapat 20 juta, gue dapat itu aja tuh mobilnya misalnya. Jadi ditukar tuh haknya terhadap 20 juta, ditukar menjadi benda yang lain. Wa yajri 'alaihi hukmul bai', kalau mu'awadhahnya barang ketemu barang ya jadinya seperti jual beli, yajri 'alaihi hukmul bai', terjadi dalamnya hukum bai'. Hukum bai' itu maksudnya ya barangnya tidak haruslah barang yang suci, manfaatnya halal, emang dimiliki, maqdur. Maqdur muqaddar. Muqaddar itu jelas mutaqawwim, ada nilainya, dan maqdurun 'ala taslim, dan bisa diserah terimakan sesuai dengan hukum jual beli. Begitu juga kalau bentuknya emas, itu kan ketemunya barang ribawi, jatuhnya harus nurutin sesuai dengan ketentuan barang ribawi. Misalnya dia punya utang 20 juta, kata Abdurrahman punya utang 20 juta ke Abdullah. Lalu Abdurrahman mengajukan janji damai aja. Ya udah, aneh enggak punya ini 20 juta, tapi aneh punya emas antam gitu, sekian gram. Mau enggak ente itu? Mau gak ente itu 20 apa sekian sekian gram? Kata si apa namanya, kata si Abdullah, ya mau. Nah, ini kan berarti mu'awadahnya antara hak dia yaitu uang 20 juta dengan emas. Berarti kan ilahnya sama nih. Kalau kita masih pakai pendapat ulama klasik yang mengatakan emas itu masih jadi alat tukar, ilahnya sama alat tukar, maka tidak boleh terjadi hulu, tidak boleh ngutang, artinya tidak boleh ditangguhkan, harus segera dan taqabud, kan gitu, langsung serah terima. Itu maksudnya ya jari alaihi hukmul bayi, apa namanya berlaku di dalam muawadhah itu adalah hukum jual beli. As-sulhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Ustaz Zulkifli. Iya, enggak ada libur. Tadi habis sholat subuh. Rebahan dulu tuh. Maunya terusin rebahan. Jadi as-sulhu kata Imam Taqi bin Al-Sini, as-sulhu perjanjian damai fil lughati dan secara bahasa qat'ul munaza'ah, yaitu memutuskan perselisihan. Jadi perdebatannya diselesaikan. Memutuskan. Jadi sudah menghentikan adanya perdebatan munaza'ah. Wa fil istilahi dan secara istilah ulama fikih mengartikan as-sulhu itu al-aqdu alladhi tanqati'u bihi khusumatul mutakhasimain. Yaitu akad alladhi tanqati', akad yang dilakukan, dan dengan akad itu tanqati'u khusumatul mutakhasimaini. Tanqati' berhenti, jadi arti bahasa sama istilah mirip-mirip. Secara istilah dia adalah akad yang dengan akad tersebut terputus sudah permusuhan antara dua orang yang berperkara. Wal aslu, jadi tanqati' terputus, bihi dengan akad tersebut khusumatul mutakhasimaini, permusuhan atau perselisihan, al-mutakhasimaini, dua orang yang berperkara. Wal aslu fihi, dalil adanya sulhu perjanjian damai, al-kitabu wa sunnatu. Jadi as-sulhu juga beberapa ulama menyebut itu bisa terjadi pada suami dan istri tuh. Jadi suami dan istri melakukan perjanjian damai bahwa harta yang akan didapatkan oleh suami itu juga akan menjadi punya istri gitu. Itu juga disebut sebagai as-sulhu dalam beberapa kesempatan, termasuk siapa Prof Dr. Zain An-Najah ya. Dr. Zain An-Najah itu dalam salah satu artikelnya menyebut itu tentang mengkompromikan gonogini gitu. Jadi gonogini itu biar sah secara syariat, maka diadakan as-sulhu di awal pernikahan. Atau setelah pernikahan beberapa waktu kemudian dia bikin as-sulhu, perjanjian damai. Awal aslu fihi dan dalil tentang as-sulhu, al-kitab wa sunnah, al-Qur'annya ada, wa sunnah hadis nabinya ada. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wasulhu khair, dan perjanjian damai itu khair, itu sangat baik. Wa fi sunnati, dan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutahharati, yang suci. Qauluhu alaihi salatu wasalam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulhu itu kalau ada orang berperkara kemudian kita adakan sulh, artinya tidak selalu dimenangkan salah satu pihak gitu. Ya udah damai aja, jaizun itu boleh hukumnya, bainal muslimin, di antara orang-orang muslim. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala, kemudian Imam Al-Hakim mengatakan, innahu ala syarti syaikhain. Hadis tersebut itu sahih dengan syarat syaikhaini, dengan syarat Imam Al-Bukhari. Jadi sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain ada tambahan, illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Jadi perjanjian damai itu boleh bagi orang muslimin di antara mereka, illa, terusan riwayatnya ini ada, illa, kecuali sulhan, perdamaian ahalla haraman, yang menghalalkan haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Hadzal haditsu bihadzihi ziyadati. Jadi selama perjanjiannya tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal gitu. Ya sederhana sih. Ini gue punya utang 20 juta sama lu, tapi gue enggak bisa nih kayaknya, kira-kira boleh enggak kalau kita tukar nih, ganti gitu. 20 jutanya jadi apa? 20 juta lu ganti tuh sama mobil gue ganti sama mobil yang di samping. Mobil yang di samping kan bukan punya dia kan, cuman dia kenal sama orang, gua kenal sama orangnya, pakai aja. Itu kan nggak boleh itu. Itu kan sulhu yang ahalla haraman, yang menghalalkan keharaman. Haram kan gosok haram. tapi dihalalkan dengan damai, maka perdamaiannya, perjanjiannya tidak tidak sah begitu. Illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Wa hadzal haditsu bi hadhihi ziyadati, hadis ini dengan tambahan illa sulhan ahalla halalan aw harrama haraman, rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya, wa Tirmizi, dan juga Imam At-Tirmizi, wa qala, kemudian beliau mengatakan. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban. Wa qala, kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan sekaligus sahih. Ini punya cuman punya Imam At-Tirmizi ya. Yang punya redaksi periwayatan apa penilaian tuh sahih. Sahih hasan sahih gitu. Yang lain kan enggak ada. Yang lain tuh cuman sahih ya sahih, hasan ya hasan. Cuman Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Maksudnya sahih, cuman redaksinya tuh hasan sahih. Idza arafta hadza, dan kalau engkau sudah tahu tentang ini, fasulhu tawratan yaqu'u ma'al inkar. Kadang-kadang as-sulhu itu tawratan, kadang-kadang yaqu'u ma'al inkari, terjadi bersama pengingkaran. Janji damai dilakukan tapi diingkari oleh salah satu pihak. Wa taratan ma'al iqrar, dan kadang-kadang juga diiyakan oleh orang yang berperkara. Iqrar, mereka melakukan pernyataan tentang ya kita damai. Fa sulhu ma'al inkari, kalau sulhu itu damai itu ma'al inkar, dan ada pertentangan di dalamnya, ada pengingkaran, batil, maka perjanjian damainya batal. Enggak boleh diterusin karena ada salah satu pihak yang tidak meridhai adanya tersebut. Artinya kan ada salah satu pihak yang merasa haknya dizalimi, kan begitu. Justru muawadhah atau sulhu bil ibra itu kan salah satu jenis untuk yang merelakan hak. Karena merelakan hak maka tidak boleh ada pengingkaran. Yang ada tuh harus ikrar. Gitu. Maka kalau ada pengingkaran ya batal. Wa ma'al ikrari sahih, dan dengan adanya ikrar perjanjian nama itu jadi sahih, sah. Wa huwa kama dzakarahu syekh, dan itulah yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja'. Ya. Wa huwa ni beda, wa huwa. Jadi ikrar dengan sulhu dengan ikrar itu sah. Dan ikrar dan sulhu itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawaan, ada dua jenis, ibra'un pembebasan, wa mu'awadhatun dan pergantian. Wa suratul ibra, contoh daripada ibra pembebasan, bilafzi sulh, dengan kalimat sulh. Wa yusamma sulhul hatithah, dan ini juga disebut dengan sulhul hatithah. Hatithah itu dari kalimat hat. Hat itu kan jatah dia. Jadi ketika terjadi perdamaian, janji dia bilang, ente mau gak bebasin utangannya setengah gitu. Ya udahlah, gak apa-apa nih bebasin. Itu kan berarti hatnya itu di hatithah kan gitu. Jatahnya dikurangin dari 10 juta jadi 5 juta. 5 juta dari 3 jadi 3. Jadi namanya itu sulhul hatithah. Jadi yang namanya ibra pembebasan dengan lafaz sul itu juga disebut dengan istilah sulhul hatithah, perdamaian hatithah yang memberikan apa namanya yang meminimalisir jatah. Bi'ayyakul, contohnya dia mengatakan salahtuka anil alfil ladhi li alaika ala khamsi mi'atin. Salahtuka, aku damaikan, aku ikrar, aku bebaskan kamu, salahtuka, aku bebaskan kamu anil alfil ladhi li alaika, daripada utang 1000 yang itu ada untukku atas kamu. Itu maksudnya gue punya utang, lu punya utang 1000 sama gue. Nah dari yang 1000 itu gue bebasin ala khamsimi'atin, saya bebaskan 500-nya, berarti cukup bayar 500-nya aja. Soalah tuka, udah gue bikin damai lo. Soalah tuka anil alfi, daripada utang 1000 yang lu punya sama gue, yang lu wajib bayar ke gue ala khamsimi'atin, itu cukup bayar 500-nya saja. 5000 enggak usah, 500 saja. Fahuwa ibra'un, itu namanya ibra' pembebasan an ba'dhi duyuni, daripada sebahagian utang, bilafzi sulhu, dengan bilafzi sulhi, dengan lafaz sulh. Wa fihi wajhan, dan dalam hal ini ada dua pendapat, apakah sah kemudian pembebasan dengan kalimat sulh. Al asahu, pendapat yang paling sahih, annahu sihah, gitu. Wa fi ishtiratil qabuli wajhan, dan tentang apakah harus ada penerimaan syarat, itu kan ijab tuh ya, saya ngomong shalah tuka anil alfil ladzi li 'alaika 'ala 500. Saya bebasin ente dari utang 1000 yang ente tanggung kepada ane, itu ane bebasin 500-nya. Berarti ente cukup bayar 500 saja. 10 juta yang ente punya, ane bebasin setengahnya. 5 juta ente wajib bayar. Nah, itu kan seperti ijab. Wahal yushtaratul qabul. Apakah diwajibkan juga, disyaratkan juga ada qabul dari si orang yang didamaikan itu. Oh iya, qabil tuh, saya terima dah kalau kayak gitu. Ah gitu. Wa fi ishtiratil qabuli wajhan. Apakah ada syarat qabulnya? Wajhani, dua pendapat. Kal wajhaini, sama sebagaimana masalahnya, yaitu sebagaimana adanya dua pendapat. Fima law qala liman alaihi dainun wahabtu laka. Kal wajhaini, dua pendapatnya sama seperti lauqala, kalau seandainya orang itu mengatakan liman alihi dainun, kepada orang yang hutang kepada dia, wahabtu laka, udah gue kasih lu, wahabtu, aku berikan utang ini kepada, maksudnya udah gak ada bebas lagi. Itu kan dua pendapat tuh dalam hal itu, apakah harus ada ijabnya qabil tuh, atau ya udah ucapan itu sudah cukup untuk menjadi apa namanya perdamaian gitu. Wal asahu, tapi pendapat yang paling sahih, al ishtirat, harus disyaratkan qabul. Berarti pembebasannya enggak boleh diam-diam, harus ngomong ke orang lain. Kita punya piutang 15 juta kepada orang yang kita kira kayaknya enggak bakal mampu dia bayar nih. Duh, gue bebasin 10 jutanya aja dah. Ente bayar, gue bebasin 10 juta, ente bayar 5 juta. Nah, ya, besok dia datang ke rumahnya, dia bilang shalah tuka an 15,000. Saya bebasin ente dari utang ente yang 15 juta ala alf, ala asyrati alfin. Ente ane bebasin, kalau 15,000 itu alfan ya tamis. Solah tuka anin an 15,000 allati li alaika ala asyrati alfin. Gitu. Ane bebasin tuh utang ente yang 15 juta, ane bebasin 10 juta. Jadi ente kudu bayar 5 juta aja. Apakah harus qabul? Al-ishtirat, jawabannya ishtirat. Disyaratkan ada qabulnya. Lianna lafza, karena lafad itu, lafad sulh, yak biwad'ihi, dan lafad hibah itu juga dengan teks. Biwad'ihi itu maksudnya biwad'ihi itu, ya begitu bentuknya, ya dengan bentuk seperti itu, yak tadi itu memang menuntut kita untuk menjadikan adanya qabul gitu. Yang namanya hibah itu kan ya harus ada ijab qabul. Tapi di bawah nih ada penjelasan. Falau waqa'a bi ghairi lafdhi sulh, kalau seandainya tidak dengan kalimat sulh, kal ibra'i, seperti kalimat ibra' wal hibah, kalimat hibah wal isqat, atau juga kalimat isqat, gugur, isqat, asqattuka, ada saya bebaskan, saya gugurkan, asqattuka anil alfi ala khamsami'ah misalnya. Saya bebas, saya gugurkan kewajiban kamu dari yang 1000 itu jadi 500 misalnya. Falau ishtaratul qabul, maka tidak disyaratkan qabul. Ini di footnote-nya ya. Jadi kalau kalimat sulh itu masalahnya wajib di ada qabul. Li'anna lafza biwaqdihi biwad'ihi yaqtadi, karena teksnya itu dengan bentuk seperti itu tuh ya yaqtadi, yaqtadi itu yang menuntut untuk adanya qabul. Walau saha, walau sah, ini beda masalah lagi nih. Walau salaha minal alfi ala khamsi mi'atin mu'ayyanatin. Ini yang agak bingung di sini nih, maksudnya khamsu mi'ah mu'ayyanah itu apa? Walau sholaha, kalau seandainya ada orang yang berdamai, kemudian dia mendamaikan orang yang punya utang 1.000, ala khamsi mi'atin dia damaikan, artinya dia bebasin utangnya 500. Dia punya utang 1.000, kemudian sama yang punya dibebasin 500-nya. Mu'ayyanatan, saya nggak ngerti mu'ayyanatan itu maksudnya apa. Mu'ayyanatan itu maksudnya duitnya ada ya. Duit mu'akhamsu mi'ahnya itu memang udah dipegang. Jarol wajhani terdapat dua. Jadi kan gini, orang itu udah bawa duit 500. Ini yang saya pahami gitu ya. Orang tuh punya duit 1.000, punya utang 1.000. Dia cuman boleh. Ini Abdullah nih, Abdullah sama Abdurrahman. Abdurrahman yang kaya, dia ngutangin. Abdullah yang ngutang 1.000. Dia udah bawa nih 500. Udah megang nih Abdullah, udah megang 500. Dia datang kemudian kata si Abdurrahman, "Shalah tuh. Udah aneh bebasin dari 500 yang ente pegang itu." Gitu. Jadi mu'ayyanah, 500-nya ente enggak usah bayar. Udah aneh bebasin. Mu'ayyanah jarol wajahan, terjadi artinya 500-nya udah ada nih, mu'ayyanah udah dipegang, maka terjadi dua pendapat di dalamnya. Wara al imamul haramaini, dan dalam pendapat imam haramain, imam al-juwayni al imamul haramain mengatakan al fasadu hura, ini perjanjian namanya gini enggak boleh. Al fasadu huna azhar, batalnya akad damai huna dalam masalah seperti ini azhar itu lebih kuat gitu ya. Wa yushtaratu qabdul khamsimi'ati fil majlis, dan di ini beda lagi, kemudian masalahnya beda lagi. Wa yushtaratu apa sama ya? Nah di sini nih, di kalimat ini nih ada yang hilang nih di teks saya nih. Kalau di teks yang lama ada tuh, enggak hilang. Nah, di teks ini nih enggak hilang, tapi kalau yang di situ tuh ada baris yang hilang. Nah, ini. Wa yushtaratu qabdul khamsimi'ah fil majlis hadza wahmun. Di sini wa yushtaratu qabdul khamsimi'ah fil majlis, sudah gitu doang. Di sini wa yushtaratu qabdul khamsimi'ati, dan disyaratkan harus dipegang, jadi yang dibebasin itu harus dipegang fil majlis, di dalam majlis. Hadza wahmun, ini waham itu ya pendapat yang keliru, kata Imam Al-Haramaini. Fa innal asah, karena sesungguhnya yang paling sahih annahu la yushtaratul qabd, bahwasanya tidak disyaratkan qabd fil majlisi, di dalam majlis, kama fil minhaji, sebagaimana disebutkan dalam kitab minhaj wa ghairihi, dan juga selain kitab al minhaj. Jadi maksudnya tidak ada syarat harus qabd, serah terima. Jadi untuk membebaskan yang 500, tidak mesti 500 itu harus diserima serah terimakan. Ya enggak usah diserah terimakan, maksudnya ya udah bebasin 500. Tapi tidak ada syarat untuk membebaskan 500, 500-nya harus dibawa begitu, harus diserah terimakan. Karena yang namanya ibro itu fi'luhu min ghairi syartin. Wa yushtaratu, dan di wa la yushtaratu, dan tidak juga disyaratkan ta'yinuha fi nafsi sulh, menentukan jenis nilai yang didamaikan atau yang dibebaskan fina susur dalam perjanjian damai tersebut alal asah, menurut pendapat yang sahih. Walau sholah, gitu ya. Ini saya enggak paham nih artinya. Wala yushtaratu ta'yin fina susur, dan tidak disyaratkan ta'yin, menentukan haknya itu kembali ke khamsumi'ah ya. Fina susul. Sebenarnya sih intinya tidak ada syarat. Inti yang kalau saya pahami, tidak ada syarat qabd. Jadi ketika orang ingin membebaskan 500 dari 1.000 yang dia punya terhadap orang lain, tidak disyaratkan 500.000 itu dia pegang. Jadi setengahnya itu dia pegang, nggak ada syarat seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada teman atau ada ustadz, ada guru yang bisa mengomentari ini ya. Dari kalimat sini nih. wa yushtaratu qabdul khamsu 500 fil majlisi wa hadha waham wa la yushtar, dan seterusnya tuh. Oke, kita lanjutkan. Walau salaha min alfi halin ala halfin ala alfin muajjalin au aksuh ba'u fabatilun li'anna al-ajal la tulhaqu wala yasqut wala yasihu ta'liku hadha sulh ala syartin li'annahu ibra wa ta'liku al-ibra la yasihu Allahu alam. Walau salaha, kalau seandainya ada orang yang mengibrokan, membebaskan min alfin dari 1000, halin 1000 yang memang sudah datang waktunya jatuh tempo, ala alfin muajjalin au aksuh, alfin muajjalin au aksuh fabatil. Jadi dia punya 1000 yang sudah jatuh tempo, kemudian dibebaskan dengan 1000 yang tertunda. Au aksu, atau kebalikannya. Berarti ini ada orang punya utang 2000 ya. 1000 udah jatuh tempo sekarang, 1000 lagi masih setahun kemudian. Kata orang yang bilang damai ini, orang yang piutangnya mengatakan, sholah tuka minal alfi halin alal alf muajjalin. Atau enggak nih kan, musalah alaihinya kan alf muajjal, musalah minhunya alf halin. Berarti ini bukan pembebasan, ini cuma mindahin utang dari satu, dari waktu sekarang ke waktu depan. Au aksufu, atau sejenisnya. Karena al-ajal la tulhaq wa la yaskun. Karena yang namanya tempo itu tidak bisa disamakan, wa la yaskun, dan dia tidak gugur. La tulalu la yulhaq wa la yaskun. Ini juga termasuk baris yang agak bingung saya nih. Yang saya pahami ini cuma mindahin waktu doang. Au aksuf bawat ya. Terus utang 1000 yang muajjal, yang ditangguhkan, dia barengin ke sini, dia bebas. Fabatirul annal ajal la yulhaq wa la yusqal wa yasihhu ta'liq. Dan insyaallah ini mudah-mudahan ada jawabannya dari teman-teman atau dari asatidz yang menyaksikan ini. Wa la yasihhu ta'liqu hadza sul, dan tidak sah perdamaian ini ditalik atau diikat ala syartin dengan syarat. Li'annahu ibra. Karena sulh yang jenis pertama ini adalah pembebasan. Wa ta'likul ibra layasih, dan pembebasan dengan adanya talik atau gantungan atau syarat itu tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut. Berarti ada beberapa baris yang menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan ada teman asatid atau juga guru-guru kami yang menyaksikan yang bisa memberikan penjelasan, baik di kolom komentar atau nanti di jaringan pribadi kami yang insya Allah nanti kita siarkan lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Memang agak membingungkan, mudah-mudahan jadi wasilah untuk kita terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, dan juga teman-teman sarjana muslim, baik dari segi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, besok hari insyaallah.